والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit prolog sebelum memasuki surat At-Tariq ini. Dan pada kesempatan kali ini kita seperti biasanya akan membahas beberapa poin sebagai pendahuluan sebelum memasuki tafsir surat At-Tariq. Mulai dari nama dari surat ini, kemudian asbabun nuzul, lalu jumlah ayat, keistimewaan, momen pembacaan, dan beberapa poin-poin yang lainnya yang akan kita bahas seperti biasanya sebelum kita memasuki tafsir sebuah surat dalam Al-Quran. Poin yang pertama adalah nama dari surat At-Tariq. Di hadapan saya ada dua nama. Nama yang pertama ini adalah nama yang paling banyak digunakan di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, dan juga dalam mushaf-mushaf Al-Quran. Nama yang pertama adalah surat At-Tariq. Kenapa? Surat At-Tariq diambil dari ujung ayat yang pertama. Ayat yang pertama bunyinya napa? Was-samai wat-tariq. Hampir rata-rata kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab tafsir dan mushaf Al-Qur'an memakai nama ini, dicantumkan di dalam kitab-kitab tersebut karena ringkas. Ini nama yang pertama, surat apa? At-Tariq. Adapun yang kedua adalah nama yang termaktub dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari dan juga Ahkamul Qur'annya Imam Ibnul Arabi, dan disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu nama surat Was-Samai Wat-Tariq. Jadi langsung diambil satu napa? Satu ayat pertama. Nama surat yang kedua, nama yang kedua dari surat ini adalah surat napa? Surat Was-Samai Wat-Tariq. Antara lain disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra, dan asli kitab, asli hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Akan tetapi redaksi yang kita bawakan adalah redaksinya Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir. Sinten? Jabir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Shalla Mu'adzun al-Maghriba. Pada suatu hari, Mu'adz, sahabat Nabi yang lainnya, jadi Jabir, lagi cerita tentang kejadian yang dialami oleh sinten? Mu'adz. Mu'ad itu nama lengkapnya Mu'ad bin Jabal. Radiyallahu anhu, suatu hari Mu'ad ngimami sholat maghrib di masjid kampungnya. Di masjid kampungnya. Faqara al-baqarata wan-nisa. Ternyata suratan yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Maghriban suratan ini apa? Al-Baqarah dan An-Nisa. Tahu tumon? Nggih Ustaz, Al-Baqarah ayat pertama. Bukan, Al-Baqarah semuanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afattanun ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, kamu pengin bikin masalah? Pengin bikin fitnah? Fitnah ini maksudnya adalah bikin masalah, bikin ribut. Kamu pengin bikin ribut wahai Mu'adz? Karena memang sholat maghrib itu sebaiknya memakai suratan yang pendek. Ya. Walaupun Mu'ad itu mungkin tujuannya baik. Ya. Insya Allah kayak model-model Mu'ad bin Jabal itu bukan model imam yang suka gaya-gayaan, dawa-dawa hanya sekedar untuk apa? Gaya-gayaan. Insya Allah bukan Mu'ad ini. Ya. Jadi bukan tipe seperti imam yang nyengaja manjang-manjangin supaya wih, dawa banget ya, keren, apalannya akeh. Insya Allah Mu'ad bukan model yang seperti itu. Mu'ad ingin menikmati bacaan Al-Quran. Ingin para jamaah juga menikmati. Tapi masalahnya momennya tidak pas. Sebagai seorang imam, dia juga harus memperhatikan sinten kondisi makmumnya. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dinasehatkan oleh Nabi SAW mengingatkan para imam, sesungguhnya yang jadi makmum kalian itu macam-macam. Ada yang tua, sudah lanjut usia, ada yang sedang sakit, ada yang punya hajat. Ya. Apalagi kalau misalnya ngimaminya itu di masjid yang di situ kemungkinan orang-orang sedang pada safar. Sedang pada safar. Masjid pinggir jalan raya yang biasa orang pada nopo? Mampir. Atau masjid di bandara. Atau masjid di mana? Stasiun kereta. Atau masjid di terminal. Bukan merupakan sebuah sikap yang bijak ketika tahu yang di belakang itu adalah para musafir dan biasanya musafir itu pada terburu-buru. Bukan merupakan sikap yang bijak ketika kita tahu makmumnya musafir, kita memanjangkan apa? Suratan. Bukan merupakan sikap yang bijak. Pernah ada kejadian di sebuah bandara, ya, imamnya itu bacanya panjang. Sampai makmumnya itu ketinggalan pesawat. Bayangkan. Ketinggalan pesawat yang susah kalau gitu. Harus ngantri lagi. Mungkin dia bawa anak, mungkin bawa istri. Ya. Belum tentu saat itu akan bisa mendapatkan tiket yang waktu penerbangannya dekat. Bisa saja waktu penerbangan yang dekat tiketnya sudah habis, harus nunggu besok. Anak istrinya mau ditaruh di mana? Keleleran di mana? Di bandara. Ke hotel, duitnya siapa? Ya. Sehingga seorang imam itu harus memperhatikan apa? Makmumnya. Tapi juga jangan dipahami kulhu falak nas terus, juga jangan dipahami seperti itu. Enggak juga. Ya. Menyesuaikan sambil berlahan mengajak mereka, para makmumnya, untuk mengenal durasi suratan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Mu'ad itu ditegur sama siapa? Rasulullah SAW. Walaupun niatnya baik. Karena beramal saja tidak cukup hanya sekedar bermodal nopo? Niat. Beramal itu tidak cukup sekedar bermodal niat baik. Gak cukup. Harus juga disesuaikan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh Nabi SAW, afattanun ya Mu'ad, kamu pengen bikin masalah wahai Mu'ad. Setelah itu baru kemudian diriwayatkan bahwa Nabi SAW memberikan alternatif suratan yang layak dibaca di sholat maghrib. Makana yakfika an taqra'a bis-sama'i wat-tariq. Sebenarnya kamu itu cukup untuk membaca surat As-Sama'i Wat-Tariq. Yang ini kita perlu garis bawahi adalah kata-kata As-Sama'i Wat-Tariq. Jadi Nabi SAW menamai surat At-Tariq dengan satu lengkap. Was-Sama'i Wat-Tariq. Was-Syamsi Wa-Duhaha. Atau membaca surat As-Syams. Surat Asy-Syams. Itu panjang apa pendek? Ya, si dawa itu si dawa mani. Kabeh-kabeh dawa. Ya. Sedeng lah ya. Napa? Sedeng. Jadi kalau imamnya baca At-Tariq atau baca Ad-Duha di salat maghrib enggak ada masalah. Ya. Walaupun rata-rata kita bacanya lebih pendek dari itu. Di bawahnya apa? Ad-duha. Tidak apa-apa. Karena memang rata-rata sholat maghrib Nabi SAW itu suratannya adalah memang suratan yang pendek. Rata-rata seperti itu. Hanya saja sesekali baca seperti At-Tariq, As-Syams itu tidak ada masalah. Jadi kalau jenengan jadi makmum di belakang imam sholat maghrib bacanya apa? At-Tariq sama Asy-Syams, ya jangan apa? Jangan protes. Dawa teman, ora dawa. Sedeng. Ya. Jadi ada berapa nama? Dua. Yang pertama apa? At-Tariq. Yang kedua, Was-Sama'i Wat-Tariq. Asbabun Nuzul. Ini poin yang berikutnya. Adakah sebab khusus di balik turunnya surat mulia ini? Setahu kami tidak ada sebab khusus. Ya, kami baca di kitab yang memadukan di dalamnya Asbabun Nuzul, Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab, salah satu buku terlengkap yang di dalamnya dikumpulkan sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya surat dan ayat dalam Al-Quran. Kami lihat di situ tidak ada ya, sebab khusus turunnya surat ini. Ini adalah asbabu an-nuzul. Berikutnya, apakah surat ini memiliki keistimewaan khusus? Apakah surat ini memiliki keistimewaan khusus? Jawabannya, para ulama kita menyampaikan bahwa surat ini memiliki keistimewaan secara global, bukan secara apa? Khusus. Yaitu bahwa surat ini termasuk surat-surat yang istimewa di dalam Al-Quran sebab tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Jadi Allah menurunkan kitab suci kan enggak cuma Al-Qur'an. Apa selain Al-Qur'an? Ada Taurat, ada apa lagi? Zabur, ada Injil, ya. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Ada Al-Quran. Nah, dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran ini, sebagian surat itu mewakili dari Taurat. Kandungannya mirip dengan apa? Taurat. Sebagian surat yang lain mewakili Zabur. Sebagian surat yang lain mewakili Injil. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang bisa mencakup kitab-kitab suci yang sebelumnya. Loh, terus apa ada yang baru dalam Al-Quran? Ada. Nah, surat-surat yang grace ini, yang tidak ada dalam surat dalam kitab-kitab suci yang lainnya, itu yang disilakan dengan surat Al-Mufassal. Surat apa? Al-Mufassal. Nah, salah satu dari surat Al-Mufassal itulah surat At-Tariq. Surat Mufassal itu ada 65 surat. Dari berapa surat Al-Quran? 114 surat. Berarti lebih dari separuh. Ada 65 surat dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori surat Al-Mufassal, yaitu mulai dari surat nomor 50. Nomor pinten? 50 sampai 114. Ya. Ada yang tahu surat nomor 50 surat apa? Surat Qaf. Surat apa? Qaf wal Quranil Majid. Ya. Sampai surat nomor 114. Napa surat nomor 114? Orang ngerti ya kebangetan loh. Ya, ya paling orang nomor 1 ke nomor 114 ngerti. Nomor 1 napa? Al-Fatihah, gua Al-Baqarah. Ya. Nah, salah satu dari surat Mufassal ini adalah napa bau? Surat At-Tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "U'titu makanat Tauratis sab'at tiwal." Aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 7 surat yang panjang-panjang sebagai ganti dari surat, sebagai ganti dari kitab Taurat. 7 surat yang nopo? Panjang-panjang. Apa 7 surat itu? Ya apalagi kalau bukan Al-Baqarah. Dan 7 surat berikutnya yaitu sampai surat At-Taubah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Betul? Berapa itu? 7. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa makana zaburil mi'in. Dan di dalam Al-Quran aku juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala surat-surat Al-Mi'in. Al-Mi'in niku sing ayate sekitar 100-an. Kurang dari 100 atau 100-an. Ya. Itu adalah ganti dari kitab napa? Zabur. Ya. Wa makanal Injili al-Matsani. Dan aku dikaruniai di dalam Al-Quran surat-surat gantinya Injil. Namanya surat-surat Al-Mathani. Surat-surat Al-Mathani itu surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Berarti, wonten apa? Gantinya Taurat. Gantinya apa? Zabur. Gantinya Injil. Nah, yang terakhir kata Nabi, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku, kata Nabi SAW, diberi kelebihan surat-surat dalam Al-Quran yang itu tidak ada dalam Taurat, Zabur, Injil, yaitu surat-surat Al-Mufassal. Berapa surat tadi Mufassal? 65 surat. Dari surat nomor 50 sampai 114. 14. Jadi kalau keistimewaan secara khusus setahu kami tidak ada. Tapi surat ini termasuk surat istimewa karena masuk dalam kategori rombongan surat Al-Mufassal. Tapi Ustaz, mungkin ada di antara jamaah sekalian yang pernah katanya Ustaz ada keistimewaan khusus. Ada. Tapi sayangnya hadisnya ini palsu. Sayangnya hadisnya apa? Palsu. Dalam beberapa kitab tafsir itu disebutkan ada hadis yang bunyinya kayak gini. Man qara'a surat At-Tariq. Barang siapa membaca surat At-Tariq, a'tahullahu bi kulli najmin fis sama'i 10 hasanat. Barang siapa yang membaca surat At-Tariq, maka dia akan diberi oleh Allah pahala sejumlah bintang di langit. Pinten? Ping 10. Pinten? Loh, wong sejumlah bintang di langit saja kita tidak tahu, masih dikalikan berapa? 10. Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng, tapi masalahnya hadisnya palsu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, salah seorang pakar hadis dari ulama madhab Syafi'i. Seandainya hadisnya sahih, seneng banget. Kurmaca surat apa? At-Tariq, pahalane sejumlah bintang. Sayangnya palsu. Nah, yang bikin hadis ini juga pinter. Sejumlah bintang, karena At-Tariq itu kan artinya apa? Bintang. Makanya dia dapat ide, oh ya wis, kira-kira kayak kibai. Ya. Maka hati-hati. Ya. Tidak setiap hadis yang kita temukan di dalam buku itu mesti apa? Sahih, belum tentu. Apalagi yang kita temukan di medsos. Media sosial, belum tentu. Ya. Nabi SAW sudah wanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja bohong atas namaku, nama sinten? Rasulullah SAW, hendaklah dia siap-siap untuk masuk ke neraka. Jadi enggak gampang, enggak boleh ngasal kita menukil hadis. Ya. Dan ini sekaligus nasihat buat saya pribadi dan juga buat para dai, para muballigh, para ustaz, para kiai, supaya berhati-hati dalam menukil napa? Hadis. Ya. Karena kenyataannya fakta membuktikan bahwa tidak sedikit khatib, ya, penceramah yang membawakan hadis-hadis yang ternyata ketika ditelusuri hadisnya itu palsu, ya, atau minimal hadisnya dhaif. Dan para ulama kita menjelaskan seandainya kalau kita pengen membawakan hadis yang dhaif, terpaksa membawakan hadis yang dhaif, maka harus dijelaskan. Harus dijelaskan bahwa hadis yang saya bawakan tadi nopo? Dhaif. Dhaif ini kenapa toh? Lemah. Jadi hadis itu secara global itu ada sahih, ada nopo? Hasan, ada nopo? Dhaif. Itu secara global. Nanti di bawah tiga pembagian masih dibagi lagi. Tapi secara global itu ada hadis sahih, ada hadis napa? Hasan, ada hadis dhaif. Hasan itu ya antara sahih sama napa? Dhaif. Masih bisa dipakai? Masih napa den? Masih. Ya sedeng lah. Ya, sedeng masih bisa dipakai. Nah, Ustaz, kita yang awam ini bagaimana Ustaz? Kita enggak tahu ini sahih, hasan atau dhaif. Tanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu seandainya kalian tidak tahu. Maka semangat untuk men-share kebaikan, semangat untuk menyebarkan kebaikan tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Harus diiringi dengan apa? Ilmu. Jadi kalau misalnya jenengan ragu, ini hadisnya sahih atau tidak, tanya. Ya. Jangan sampai niat baik kita nanti bukannya diganjar pahala, tapi malah terancam dengan apa? Wau? Neraka. Ya. Karena kita ikut mempromokan, ikut melariskan hadis napa? Palsu, bahaya. Ya. Ustaz, apa para ulama tahu? Ya tahu. Gimana Ustaz? Ya belajar. Ulama juga napa? Belajar. Ya. Dulu kami ketika di Madinah, S1-nya di jurusan itu. Ya, walaupun ya banyak kekurangannya juga. Sama, saya juga masih belajar. Kami dulu belajar hadis ini selama 4 tahun di Fakultas Hadis di Madinah. Baru kemudian S2-nya saya ngambil jurusan akidah. Jadi di situ kita belajar ketika satu hadis itu untuk mengetahui sahih atau tidak. Itu dipelajari sanadnya dan dipelajari matannya. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua. Hadis itu ada sanadnya, ada napa? Matannya. Apa itu sanad, apa itu matan? Ini sekedar pengetahuan secara napa? Secara global. Sanad itu adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Silsilah orang-orang yang napa? Meriwayatkan hadis. Rantai. Rantai manusia yang meriwayatkan hadis. Kalau matan itu adalah redaksi hadisnya. Isi hadisnya. Ya. Jadi hadis itu dibagi menjadi berapa bagian? Dua. Yang pertama apa? Sanad. Yang kedua matan. Saya perjelas kalau matan insya Allah mudah dicerna. Saya perjelas sanad itu apa? Kita kan sering mendengar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Betul? Betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kita sering dengar nama-nama itu. Ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ulama-ulama ini ketemu enggak dengan Rasulullah SAW? Ketemu atau tidak? Tidak. Mereka hidup di abad ketiga, di abad keempat, berarti sekitar jarak 200 tahunan atau 300 tahunan setelah Rasulullah SAW wafat. Bagaimana mereka bisa meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sedangkan mereka tidak pernah ketemu dengan siapa? Rasul SAW. Bagaimana kok bisa? Imam Bukhari belajar hadis itu dari gurunya. Gurunya sinten? Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dari siapa? Gurunya lagi. Guru-gurunya Imam Bukhari ini mengambil hadis dari generasi atba tabi'in. Atba tabi'in mengambil hadis ini dari generasi tabi'in. Generasi tabi'in mengambil riwayat hadis ini dari sahabat. Sahabat ngambil dari siapa? Nabi SAW. Nah, Imam Bukhari gurunya, guru-gurunya, atba' tabi'in, tabi'in, sahabat, ini namanya apa? Sanad. Bisa dipahami? Itu namanya apa? Sanad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis menyampaikan apa, hadis bunyinya apa misalnya. Nah, bunyi hadis itu namanya matan. Ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini sahih atau tidak sahih, mereka pelajari sanadnya dulu. Orang ini kredibel atau tidak? Kredibel itu dari dua sisi. Ingatannya kuat atau tidak? Sama kesolehan pribadinya. Jadi dua sisi. Ingatannya kuat atau tidak? Ya. Yang biasa diistilahkan dengan ad-dhabt. Ingatannya kuat atau tidak? Dia bicara hadis, hari ini dengar, besok masih apa? Ingat atau tidak? Saya tanya sama jenengan. Saya menyampaikan seperti ini, kemudian nanti jenengan pulang menyampaikan isi pengajian ini kepada istri jenengan. Bisa plek enggak? Paling inti nih, kadang-kadang ditambahi mana? Berarti jenengan kredibel atau tidak? Itu padahal baru kapan? Qobla maghrib. Jenengan ceritanya kapan? Ba'da isya. Jenengan-jenengan yang qobla isya, ceritanya ba'da isya. Itu sih kita sudah lupa. Ya, enggak cuma faktor U. Faktor M, macam-macam. Ya. Itu namanya kredibilitas. Hafalannya kuat atau tidak. Kesolehannya juga dilihat. Kesolehannya juga dilihat. Ya. Orangnya gimana, jujur atau tidak. Kalau ngomong, bisa dipercaya atau tidak. Nah, para ulama itu satu persatu itu diteliti sama mereka. Sehingga keluarlah ada penilaian ulama, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Jadi para ulama ketika menyatakan ini hasan atau sahih atau hadis itu tidak sembarangan. Orang asal siapa? Janji bicara enggak? Dah lah, cukup ya. Ya. Itu kita belum bicara matan itu. Ya. Tayib. Sekarang kita momen. Ya, momen pembacaan surat At-Tariq. Momen pembacaan surat At-Tariq. Kalau tadi kita dengerin hadis yang tadi di awal itu, berarti surat At-Tariq itu dianjurkan untuk dibaca surat di salat apa? Maghrib. Kadang-kadang. Momennya jadi dianjurkan dibaca surat di surat salat Maghrib kadang-kadang. Dan juga dianjurkan momen pembacaan surat ini dianjurkan untuk dibaca di zuhur dan asar. Kenapa? Zuhur dan asar. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam oleh seorang sahabat Nabi SAW, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat zuhur dan asar itu membaca suratan. Dengarkan baik-baik apa suratannya. Was-samai wat-tariq. Napa? Was-samai wat-tariq. Was-samai dzatil buruj. Surat napa? Al-Buruj. Wa nahwihima minas suwar. Dan suratan yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu ya. Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Duha, Al-Syams, Al-Lail. Itu kira-kira yang semisal. Berarti hadis riwayat Ahmad dan para muhakkik kitab musnad menyatakan hadis ini sahih li ghairihi. Berarti sholat duhur dan asar itu anjurannya, suratannya, ukurannya nopo? Panjang atau pendek? Sedeng. Duhur asar itu anjurannya nopo? Sedeng. Sedeng itu ya tadi. Al-Buruj. Terus nopo? At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah. Kue dawa apa sedeng? Sedeng kue. Ya udah ini dawa. Sedeng. Itu ukuran sedang, bukan ukuran panjang. Ustaz, nek aku maca kue bubar Ustaz, ya wis daripada bubar. Ya kita menghadapi manusia yang sangat macam-macam. Kadang-kadang anak nembe pertama kali memecit, orang tahu memecit, baru memecit, cuy temen luhuran, patang rokangat mani. Ya sudah, kalau panjang menjenengan mengkhawatirkan jamaahnya bubar ya, ya tidak apa-apa baca yang pendek-pendek. Ini kan sifatnya anjuran, sambil tetap diberikan apa? Pengarahan, pengajian, bahwa yang kita lakukan ini itu sebenarnya belum terlalu ideal. Ya, idealnya ya tadi itu surat yang menengah. Ya, sudah. Pindah kita sekarang Makkiyah atau Madaniyah. Masih ingat apa? Surat At-Tariq ini adalah surat Makkiyah berdasarkan ijma para ulama. Jadi ulama sepakat, tidak ada perselisihan pendapat bahwa surat At-Tariq ini adalah surat Makkiyah. Ijma' tersebut dinukil antara lain oleh Al-Allamah Ibnu Asyur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Masih ingat bedanya Makkiyah sama Madinah apa? Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah setelah hijrah. Berarti surat At-Tariq ini diturunkannya kapan? Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sehingga ada sebagian kaum musyrikin, yaitu Khalid Al-Adwani, saat dia masih di Mekah belum masuk Islam, tapi dia sudah dengar, sudah dengar Nabi SAW baca apa? At-Tariq. Cuma dengar aja. Baru kemudian setelah masuk Islam, baru beliau membaca surat ini. Saat dia musyrik. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun isnadnya dinyatakan dhaif oleh Al-Arnaut. Tidak ada masalah. Karena sudah ada ijma. Karena sudah ada ijma. Yang terakhir adalah ayat. Ayat yang ada dalam surat At-Tariq berapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 ayat, ada yang mengatakan 16 ayat. Wah, sih keberiwa gue. Berarti sing pitulas nambahi, sing 16 ngurangi gitu. Kita atau tidak? Tidak. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Sebagian mengatakan 17, sebagian mengatakan 16, karena ada satu ayat yang oleh sebagian ulama diparuh. Jadi berapa? 2. Dan oleh ulama yang lain dijadikan apa? 1. Yaitu ayat yang berbunyi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ayat 15 dan 16. Menurut ulama yang mengatakan surat At-Tariq itu 16 ayat, ayat tadi itu dijadikan 1. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu satu apa? Ayat. Sehingga jumlahnya bukan 17 tapi minten 16. Nah, menurut ulama yang mengatakan 17 ayat itu 2 ayat. Maka bacanya innahum yakiduna kaida terus wa akidu kaida. Berapa ayat? 2 ayat. Jadinya total 17. Sing bener sing ndi? Ya mas, enggak masalah. Sing penting ayatnya nopo? Ayatnya lengkap, ya. Ini beberapa pendahuluan sebelum memasuki tafsir surat At-Tariq. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tafsir surat At-Tariq secara global. Baru kemudian di pertemuan berikutnya kita membahas secara rinci ayat per ayat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.